Saya baca kalau madu gak boleh dilarutkan dengan air panas. Iya, kalau air panasnya 100 derajat ke atas rusak dia, dan dalam jangka waktu tertentu. Kalau di bawah 90 derajat air dispenser itu kan gak nyampe 100 ya. Tapi saya memang lebih senangnya tuh kasih air hangat aja, jadi gak benar. Termasuk minum madu tidak ada hubungan dengan sendok stainless apa sendok kayu, tidak signifikan. Karena biasanya jangan minum madu pakai sendok stainless, sendok ini nanti katanya begana begini begitu. Jadi minum madu pakai ini boleh gak? Boleh aja, kecuali Anda lagi jualan sendok kayu. Biasa gitu tuh yang ngomong begitu, biasanya lagi jualan sendok kayu tuh. Minumlah madu jangan pakai sendok secang, sendok kayu manis. Gue tahu lu modus lu. Terus dibilang apa? Padahal datanya nggak ada juga. Minum madu pakai sendok begini boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah. Tidak signifikan mengubah komposisi pada madu itu. Ya, nggak ada masalah. Jadi bagaimana cara mengkonsumsi madu yang benar? Ya, kalau Anda punya botol madu, buka botolnya, masukin sendok, minum. Itu kan pertanyaan. Ya nggak sih? Madu itu diminum kapan? Sebelum Anda makan. Karena dia, kalau saya menganggap dia salah satu probiotik atau enzim. Jadi madu itu termasuk buah-buahan atau sayuran. Jadi sebelum Anda makan, makanlah madu dan buah atau sayuran dulu. Seperti itu caranya. Berapa banyak? Setiap orang beda-beda. Cuman kalau mau mengikutin polanya sholat, saran saya setiap 5 waktu sholat. Kecuali memang ada penyakit tertentu yang Anda dibatasi minum madu. Jadi kalau normal, gak ada penyakit seperti diabetes, bagusnya minum madu itu setiap waktu sholat. Caranya gimana? Nih, air. Air putih kan? Lalu Anda kasih 1 sendok teh aja madu. Oke? Kita masuk ini, lalu Anda guncang-guncang. Allahumma shalli ala Muhammad, bacalah ayat-ayat Quran situ. Bagus tuh. Kan ngerukiah airnya. Ya Allah, terus dong ngomong sama airnya seperti kata Masaru Emoto. Kata dia kan ketika air itu diajak bicara, tapi kita enggak ngomong bicara kayak begitu-gitu amat. Kita doain aja, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam wa alim, atau Anda baca surah-surah tiupin. Minum madunya. Ya Allah, jika ada penyakit dalam tubuhku yang saat ini belum hilang-hilang, semoga dengan keberkahan madu dan air ini kau hilangkan gitu. Jadi madu itu akan menjadi tentaranya Allah lagi gitu. Minum begini artinya ini 300 mili. 300 mili kali 5 kali waktu sholat berarti sudah 1500 liter Anda, 1500 mili atau 1,5 liter Anda minum. Itu aja udah bikin kenyang. Ini habis sholat ngapain? Gak kepikiran buat makan. Mikirnya apa? Mau ngaji. Wih, soleha banget dah. Amin gitu kan. Jadi dengan hidup sehat kita niatkan kepada Allah agar kita bisa ya haji, umroh atau sholat yang mungkin sebelum ini sholatnya duduk, sekarang dengan hidup sehat bisa sholatnya berdiri dengan pala yang sempurna. Demikian mungkin, mohon maaf kalau ada yang salah dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.